Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan kajian kita di sore hari ini, kajian membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi lil-'Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita telah mempelajari atau barakallahu fikum telah membaca bagaimana Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala memberikan sedikit jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau bahwa thalabul ilmi tidak perlu mengetahui al-mukhalafah wal-mukhalifin, tidak perlu mempelajari kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan, tidak perlu mempelajari fitnah, dan yang semisalnya, serta tidak perlu untuk mengenal yang namanya al-mukhalifin, tidak perlu mengenal tokoh-tokoh yang menyimpang, tokoh-tokoh bid'ah yang yad'u ila bid'atihi, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan yang mereka serukan dan mereka dakwahkan. Naam, dan beliau telah memberikan jawaban ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwasannya hal tersebut tidaklah mutlak, bahkan termasuk bagian atau bentuk dari kefakihan pemahaman seseorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ia harus mempelajari as-sunnah, ia mengamalkannya, serta ia pula mengajak dan mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, tetapi ia juga harus memperingatkan orang-orang yang ia ajak, orang-orang yang ia seru, orang-orang yang ia dakwahi, ia peringatkan dari yang namanya kebid'ahan dan mubtadi'ah dan para pengusungnya. Barakallahu fikum. Dan Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum juga menempuh metode dakwah seperti ini, di mana beliau alaihi salatu wassalam semenjak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul, beliau tiada henti-hentinya mengajak para sahabah, mengajak masyarakat ketika itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mengentaskan diri dari yang namanya kesyirikan dan juga dari yang namanya barakallahu fikum kebid'ahan. Namun sampai beliau wafat mengajak kepada tauhid, mengajarkannya sebagaimana beliau juga mengajarkan salat, zakat, puasa, haji dan seluruh amalan kewajiban dan seluruh amalan-amalan ibadah yang lainnya. Di saat yang sama beliau alaihi salatu wassalam mentahdir, mengingatkan dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kebid'ahan. Dan kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala, ini merupakan uswah, ini merupakan teladan, merupakan teladan. Barakallahu fikum. Dan demikian pula pada pertemuan yang lalu kita juga telah menerapkan metode dakwah yang terkandung pada kalimatut tauhid, la ilaha illallah, yang mana kalimat tauhid tersebut terdiri dari dua rukun, al-itsbat wan nafi, menetapkan dan menafikan, menetapkan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta menafikan berbagai ibadah atau na'am berbagai ibadah yang diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, menetapkan hanya Allah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan, dan juga menafikan yang namanya kesyirikan, zat yang diibadahi selain Allah, menafikan ahakiyah, menafikan tidak ada hak bagi Tuhan manapun yang diibadahi selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini juga kita baca kemarin, terdapat di sekian banyak ayat, terdapat di sekian banyak ayat dan juga beberapa ahadis, dan juga beberapa ahadis. Barakallahu fikum. Dan kita kemarin telah membaca faidah na'am dari Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah ta'ala. Kata beliau, wal islam huwal istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Namanya Islam itu merupakan pasrah sepenuhnya lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bitauhid, dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, serta tunduk, ya, tunduk kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala, dengan ketaatan, serta dan tidak cukup hanya sekedar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah serta tunduk dengan ketaatan, tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan apa? Al bara'atu minasyirki wa ahlih. Harus bara'ah, berlepas diri, benci serta antipati dari kesyirikan dan orang-orang yang menjajakannya, orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan tersebut. Id la yakfi antas taslima lillahi ta'ala bitauhid wa tanqadu lahu bitta'ati wa la tatabarra minasyirki wa ahlih. Di mana tidak cukup engkau hanya sekedar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tunduk atau taat kepadanya, tetapi tidak berlepas diri, tidak benci kepada kesyirikan dan para pelakunya, para pelaku kesyirikan. Bal takhliyatun awalan thumma tahliyah. Kata beliau, bahkan takhliyah terlebih dahulu, baru kemudian at-tahliyah. Dalam kaidah yang masyhur, kaidah yang namanya at-takhliyah qabla at-tahliyah, kaidah yang masyhur. Naam. Tahliyah maksudnya itu bukan memurnikan air dari zat-zat keruh lainnya, ndak, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan at-tahliyah di sini ialah menghiasi, maksudnya at-tazyin, ya. At-tazyin. At-tahliyah itu adalah membersihkan terlebih dahulu. At-tahliyah itu membersihkan tempat yang ingin ditempati, kemudian berikutnya setelah bersih, ya, setelah jernih, setelah bagus, ya, atau setelah steril dari berbagai kotoran, bersih tempatnya, baru kemudian apa? At-tahliyah, baru dihiasi tempat tersebut. Kata Syekh Ya'qub Al-Banna, fa idza aradta an tabniya bina'an 'ala ardhin la budda min tadhifiha wa izalati ma fiha min al-qadhurat aw min al-ahjar ila akhirih hatta tabniya bina'an jadidan. Hatta tabniya bina'an jadida. Penetapan atau contoh penerapan dari kaidah at-takhliyah qabla at-tahliyah, Kalau engkau ingin mendirikan sebuah bangunan baru di sebuah sebidang tanah, maka kamu harus membersihkannya terlebih dahulu, membersihkan tanah-tanah tersebut dari berbagai kotoran, dari berbagai hal-hal yang bisa menghalangi berdirinya bangunan tersebut, pohon-pohon yang besar, ya, atau apa, ada sesuatu di dalam tanah yang memang harus apa, yang harus dicongkel atau yang harus dihilangkan supaya bisa apa mendirikan pondasi bangunan di situ atau membuat pondasi bangunan di tanah tersebut. Nah, kalau masih ada tanamannya atau masih ada materi-materi gangguannya, maka sulit untuk membangun di atas tanah tersebut. Oleh karenanya dibersihkan terlebih dahulu dari berbagai perkara yang bisa menghalangi berdirinya bangunan tersebut. Hatta tabniya binaan jadida, sampai engkau bisa mendirikan bangunan baru di atas tanah tersebut. Au idza aradta an tabniya binaan jadidan fi makanil bina'il qadim la budda awwalan min hadmihi al bina' aw min hadmil bina'il qadim. Atau jika engkau ingin mendirikan bangunan baru, ya, ingin mendirikan bangunan baru di tempat bangunan lama, Anda tidak kepingin nih bangunan lama tidak sesuai dengan selera Anda sama sekali dan terlalu banyak kerusakan atau terlalu banyak hal-hal yang sangat kurang kokohnya, kurang pondasinya, kurang ininya, kurang semuanya. Maka Anda harus apa? Anda harus meruntuhkan bangunan lama, thumma ta'mirul bina'il jadid, kemudian Anda mendirikan bangunan yang baru. Ai annaka tazil al bina al qadim wa tuhayyi al makan lil bina al jadid. Artinya Anda membersihkan tempat bangunan lama, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian mempersiapkannya untuk bangunan baru. Inilah yang namanya at-takhliyah qabla tahliyah. Fal islamu huwa al istislamu lillahi ta'ala bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang namanya agama Islam itu ialah al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Pasrah kepada Allah, istislam, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya dengan merealisasikan tauhid, mengesakan Allah, memanjatkan atau menyerahkan segala macam bentuk amal ibadah hanya kepadanya semata dan taat hanya kepadanya dengan ketaatan, tunduk kepada Allah diwujudkan dengan apa? Dengan mengerjakan ketaatan. Dan begitu pula yang namanya Islam itu juga wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam, seorang berpredikat sebagai seorang muslim ya harus untuk bara'ah, berlepas diri serta antipati dan benci terhadap kesyirikan dan para pelakunya, para pengusungnya. Inilah yang namanya al-fiqhu fi dinillah. Fal-fiqhu fi dinillah yakunu bi amrayn, kata Syekh Ya'qub al-Banna hafizahullah. Fal-fiqhu fi dinillah yakunu bi amrayn. Maka al-fiqh, ya, pemahaman yang baik, pemahaman yang tepat terhadap agama Allah Jalla wa'ala itu harus terkandung padanya dua apa? Dua perkara. Awalan bima'rifati sunnah, bima'rifati tauhid, bima'rifati sunnah, bima'rifati ta'ah. Ya, tapi beliau menyebutkan di sini bima'rifati sunnah. Wa da'wati ilal amali biha. Mengenal as-sunnah. Ya, mempelajari as-sunnah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ubaid tadi, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ubaid rahimahullahu taala, di mana barakallahu fikum termasuk bagian dari di al-fiqhu fi dinillah, pemahaman yang tepat dan bagus terhadap agama Allah subhanahu wa taala itu juga harus mempelajari dan mengenal sunnah serta ad-da'watu ilaiha wal amal biha, serta mengajak untuk mengamalkan sunnah tersebut dan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Ini yang pertama, mengajarkan sunnah, ya, menyampaikan dakwah sunnah, mengajak untuk mengamalkannya dan menerapkannya. Yang kedua, wattahdzir minal bid'i wal mubtadi'ah. Tentunya harus dengan apa? Dengan memperingatkan, ya, dari yang namanya kebid'ahan dan para pelaku atau para pengusungnya. Enggak cukup hanya sekedar mengajak kepada sunnah. Tidak cukup hanya mengamalkan sunnah atau mengajak, mengajarkan sunnah. Tidak cukup. Karena memang agama ini bin nafyi wal itsbat. At-takhliyah qabla at-tahliyah. An-nafyu wal itsbat. Menafikan dan juga menetapkan. Menafikan segala hal yang diibadahi selain Allah. Menafikan segala praktek ibadah yang dipanjatkan kepada selain Allah. Namun di sisi yang lain, barakallahu fikum, harus itsbat, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula as-sunnah. Ya, demikian pula as-sunnah, harus mengerjakan sunnah, harus mengamalkan sunnah, harus mengajak kaum muslimin kembali kepada as-sunnah. Harus. Tetapi di sisi lain tidak cukup hanya sekedar mengajak kepada sunnah. Tidak cukup hanya menghimbau mereka untuk mengamalkan as-sunnah, menerapkan sunnah dalam segala kehidupan mereka atau aspek kehidupan mereka. Tetapi di sisi lain mereka masih bergelimangan dengan bid'ah. Tetapi di sisi lain masih ada rasa suka kepada di hati mereka terhadap bid'ah. Tetapi di satu sisi mereka sendiri juga memberikan rasa suka mereka kepada ahlul bid'ah. Ya enggak mungkin. Namanya ahlus sunnah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Atau kita lanjutkan. Terlalu banyak nas, ya, nas ayat maupun nas hadis yang menganjurkan untuk mengikuti as-sunnah, mengikuti siratal mustaqim, mengikuti ajar Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mentahdzir, memberikan peringatan untuk tidak mengikuti jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan al-inhirafat. Nah, jalan-jalan ahlul dalal wa ahlul bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kata Allah tabaraka wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini merupakan jalanku. Ini adalah sirati, ini adalah jalanku, mustaqiman. Allah sebutkan dalam bentuk tunggal, sirati. Ini adalah jalanku. Dan Allah sebut jalan tersebut mustaqiman. Jalanku yang lurus. Fattabi'uh. Maka ikutilah jalan tersebut. Kemudian tidak hanya cukup di sini. Tidak cukup hanya itsbat. Tidak cukup hanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini jalanku, ini jalan yang lurus, ini jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah, ini jalan yang mengantarkan kepada babul jannah atau abwabul jannah, mengantarkan kepada pintu-pintu jannah. Tidak hanya sekedar itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan pada kalimat berikutnya an-nafi. Penafian. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan penyimpangan. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Niscaya pasti dan pasti kalian akan apa? Terpecah belah dari jalannya. Kalian sendiri yang akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena memang siratal mustaqim pasti akan melahirkan yang namanya persatuan yang hakiki. Karena yang namanya berjalan di atas prinsip dan siratal mustaqim pasti akan menumbuhkan persatuan dengan sendirinya. Kalau seseorang mengamalkan ayat-ayat Allah, mengamalkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, pasti akan terwujud yang namanya al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah, dibangun di atas prinsip as-sunnah. Tetapi kalau seseorang sudah mulai meninggalkan sunnah, kalau seseorang sudah meninggalkan prinsip-prinsip dakwah sunnah, prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, artinya apa? Ia telah mengikuti as-subul. Sehingga dengan itu pun ia terpisah jauh dari yang namanya siratul mustaqim. Ia pun juga terpisah jauh dari yang namanya ukhuwah al-islamiyah. Ia pun terpisah jauh dari yang namanya al-ukhuwah imaniyah. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Niscaya kalian pun akan terpisah jauh dari jalannya Allah yang lurus. Otomatis kalian tidak akan bisa bersatu dengan ahlul istiqamah. Otomatis kalian tidak akan bisa bersatu dengan ahlus siratul mustaqim. Otomatis. Nah, Allah Jalla wa'ala di sini apa? Menerapkan amnafyu wal isbat. Dan hadis dan ayat ini kan berkaitan dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam di mana beliau shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau khattan wahidan, menggariskan satu garis lurus. Ya. Menggariskan satu garis lurus seraya membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan atau beliau menyatakan sebelum membacakan ayat tersebut, hadhihi au hadza siratullah, ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, lurus ya, ini adalah jalannya Allah, wa hadhihi subul, kemudian beliau membuatkan apa, membuatkan garis-garis cabang di bagian kanan dan juga di bagian kiri dari garis lurus tadi. Beliau menyatakan wa hadhihi subul la yadkhulu ilaiha illa syaitan yad'u ilaihi. Naam, dan jalan-jalan ini, jalan-jalan cabang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ini tidaklah ada orang yang mengikuti atau masuk ke dalam salah satu jalan-jalan tersebut kecuali syaitanlah yang telah menyeretnya, kecuali syaitanlah yang telah mengajaknya. Jalan subul syaitan, subul syayatin, jalannya para syaitan ya, dari kalangan jin dan juga manusia. Artinya jalan itu adalah, jalan-jalan tersebut adalah jalan kesesatan, jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan al-inhirafat wal-dalalat, jalan-jalan penyimpangan. Baru setelah garis-garis tersebut dibuat oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan ini merupakan jalanku yang mustaqim, yang lurus. Maka apa? Allah perintahkan fattabi'uhu, maka ikutilah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan coba kata perintah fi'il amr pada firman Allah fattabi'uhu. Allah menyatakan fattabi'u, Allah perintahkan semua yang membaca ayat ini untuk mengikutinya, mengikuti jalan yang lurus tersebut. Sehingga kalau yang namanya perintah, selama tidak ada dalil yang memalingkan makna perintah tersebut kepada makna as-sunnah, maka hukum asal perintah itu wajib. Sehingga kita semuanya yang membaca ayat ini diperintahkan ya dengan perintah yang konsekuensinya wajib. Yang apabila kalau perintah tersebut tidak diwujudkan dan tidak direalisasikan, tidak diamalkan, maka orang tersebut berdosa. Fattabi'u, Allah perintahkan ikutilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus dan senantiasa istiqamah mengikuti jalan yang lurus tersebut, jalan dakwah as-salafiyah, jalan dakwah as-sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menafikan, menyampaikan penafian, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini semuanya. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga kalian menyebabkan kalian terpisah jauh, meninggalkan jalan Allah yang mustaqim tersebut, jalan Allah yang lurus tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan begitu pula disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menyatakan alaikum bi sunnati, yaitu hadis yang masyhur diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah Abu Najih radhiyallahu anhu, di mana Rasul alaihi salatu wasallam memberikan wasiat, alaikum bisunnati, wasiat kepada para sahabah, dan wasiat pula untuk umat ini ketika mereka semuanya setelah sepeninggal Rasul alaihi salatu wasallam menyaksikan perselisihan yang begitu hebat, menyaksikan perselisihan yang begitu banyak, supaya tidak bingung menghadapi perselisihan tersebut, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan solusi, alaikum bisunnati. Ingat, antum lihat, ini isbat terlebih dahulu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian. Alaikum bermakna apa? Wajib, harus. Yani suatu keharusan yang memang harus ditempuh. Tidak boleh tidak. Suatu keharusan yang memang harus diikuti, enggak boleh enggak. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, serta berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin min ba'di, yang akan menggantikan diriku setelahku, khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit erat-erat dengan gigi geraham kalian. Gigit erat-erat, gigit kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Beliau isbatkan pada potongan sabda beliau ini. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan sabda beliau tersebut. Berupa apa? Berupa tahzir dari kebid'ahan dan al-muhdatsat. Mentahzir kebid'ahan dan mentahzir al-muhdatsat. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, ya, pada potongan berikutnya menyampaikan apa? An-nafi. Ini metode dakwahnya beliau. An-nafi, wa iyyakum, dan waspada kalian, hati-hati kalian. Ya, diwanti-wanti umat ini supaya waspada. Waspada dari apa? Waspada dari muhdatsatil umur. Ya. Waspada dari perkara-perkara atau ajaran-ajaran baru yang diklaim atas nama agama, bagian dari agama, padahal tidak ada usul, tidak ada asal-usulnya sama sekali dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, tapi sengaja dibuat, sengaja direkayasa, kemudian dinyatakan bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasul alaihi salatu wasallam. Padahal kalau setelah dicek, ditelusuri lebih jauh, ditatsabbuti, enggak, bukan bagian dari ajaran Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, beliau menyatakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara muhdatsat, perkara-perkara baru tersebut adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Dan semua kebid'ahan itu adalah sesat, menyimpang, dan setiap penyimpangan itu tempat kembalinya adalah di an-nar. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Nah, kita perhatikan pada sabda beliau yang barusan kita dengar bersama. Di awal beliau apa? Memberikan peringatan untuk berpegang teguh dengan sunnah al-itsbat. Kemudian pada potongan berikutnya Rasul alaihi salatu wasallam mentahzir dari kebid'ahan, dari perkara muhdatsat. Nafi, itsbat wa nafi. Ya, bukan seperti yang diajukan oleh sang pertanyaan, nah, atau statement dari sebagian orang yang diajukan oleh sang penanya. Penanya bilang, "Sudah, biarkan talibul ilm, para tulabul ilm belajar ilmu." Enggak perlu ditahzir, enggak perlu disampaikan tahzir terhadap kebid'ahan, enggak perlu disampaikan tentang tokoh-tokoh yang menyimpang, enggak perlu disampaikan kepada mereka tentang muhdatsat, enggak perlu disampaikan kepada mereka al-bid'ah. Nanti kalau mereka belajar dengan sendiri, mereka akan faham. Mereka akan tahu. Ya. Nah, enggak demikian cara dakwah Rasul alaihi salatu wasallam. Metode dakwah Rasul alaihi salatu wasallam enggak demikian. Metode dakwahnya beliau alaihi salatu wasallam yang telah diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan ta'ah. Namun di sisi lain, mereka tidak diam, tidak mendiamkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak mendiamkan yang namanya syubhat berkeliaran. Tidak membiarkan yang namanya kesyirikan. Tidak. Tidak mendiamkan yang namanya al-bid'ah. Enggak. Dibantah. Diluruskan. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam ketika diminta oleh sahabat Abu Waqid al-Laitsi, nah, dan juga para sahabat lainnya yang masih baru masuk Islam, diminta untuk apa? Ij'al lana ilahan atau ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Nah, wahai Rasulullah, tolong berikan kepada kami dan jadikan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka kaum musyrikin pun juga punya dzatu anwat. Nah, punya dzatu anwat. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menyikapi permohonan dan permintaan ini semuanya? Apakah Rasul alaihi salatu wasallam hanya diam dan akan menasihati nanti diam-diam? Apakah kemudian permohonan dan permintaan ini dibiarkan begitu saja tanpa, walaupun tidak direalisasikan, tetapi dibiarkan tanpa penjelasan seperti itu? Sudah didiamkan saja syubhat, sudah didiamkan saja kebatilan, sudah didiamkan saja yang namanya, nah, nanti mereka akan tahu sendiri, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini, dengan belajar, ya, dengan sendirinya mereka akan faham. Apakah seperti itu? Nah, apakah demikian? Contohnya, enggak. Rasul alaihi salatu wasallam langsung menyatakan, langsung menyatakan, kultum walladhi nafsi biyadih. Kama qala banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Beliau menyatakan walladzi nafsi biyadih la tarkabunna sunnata man kana qablakum aw man kana qablikum aw man kana qablakum. Naam. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan subhanallah, bertakbir dan juga bertasbih mensucikan Allah jalla wa ala. Kalian ini wahai para sahabatku yang masih baru, dengan marah beliau. Artinya apa? Tidak membiarkan kemudian kebatilan itu tersebar. Tidak membiarkan kebatilan itu apa? Kemudian bercokol. Dibiarkan begitu saja. Karena beliau tidak mau menunda penjelasan. Nah, menunda al-bayan fi waqtil hajah. Pada waktu dan pada masa ketika dibutuhkan. Beliau bertasbih. Kalian telah menyatakan wahai para sahabatku seperti pernyataannya Bani Israel kepada Musa, di mana mereka menyatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami wahai Naam Musa ilah, sesembahan yang bisa diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka penduduk desa ini, penduduk desa tersebut punya apa? Punya ilah yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Allah Musa? Kuntum qauman nam tajahalun. Dasar memang kalian ini orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Sudah diberi apa? Nam diperlihatkan, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun itu di depan kedua mata kalian sendiri. Allah bukakan, Allah tampakkan mukjizatnya yang begitu besar. Allah bukakan itu laut sehingga membentuk jalan, dan kemudian Bani Israel bisa melewati jalan tersebut, dan akhirnya Allah selamatkan, Allah tenggelamkan musuh mereka Fir'aun di hadapan kedua mata mereka sendiri. Kemudian setelah sampai di darat minta apa? Minta berhala. Apakah kemudian permintaan berhala tersebut didiamkan oleh Nabi Musa alaihi salam? Ditegur oleh Nabi Musa. Kuntum qauman tajahalun. Kalian ini memang kaum yang jahil. Kaum yang bodoh. Tegas, keras, pedas. Iya, diingatkan dengan peringatan tersebut. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam pun juga mengingatkan dengan peringatan tersebut. Artinya apa? Tidak dibiarkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Syubhat itu terus kemudian beredar. Tidak dibiarkan terus kemudian kebatilan itu menyebar ke sana kemari. Tidak dibiarkan pengikut, ya. Tidak dibiarkan pengikut itu mengikuti kebatilan. Tidak dibiarkan para mad'u mengikuti kebatilan. Maka jangan pula di masa ini membiarkan salafiyun mengikuti ahlul batil, mengikuti ahlul fitan yang telah ditahdir oleh para masyayikh dan para ulama. Jangan diam. Sebagai para da'i, antum berdiri tegak menghadang syubhat. Menghadang syubhat, barakallahu fikum. Jangan diam. Di mana salafiyun menjadi pengikutnya channel-channel fitnah, jangan diam. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala dalam kitab Ithaful Uqul bi syarhi Tsalatsatil Usul, ketika di muqaddimah pembukaan kitab Tsalatsatul Usul kan disebutkan. Ad-da'watu ilaihi. Maka pada potongan kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ad-da'watu ilaihi, beliau menjabarkan dan menjelaskan tentang adabud du'ah. Adab-adab para dai. Di mana beliau rahimahullahu taala pada adab yang ke-9 menyatakan atau menyampaikan tasian, yakni adab yang ke-9. Beliau menyatakan at-tasaddi li syubahil mubtilin wa ahlil ahwa wa radduha bil quwwah wa tahdhirin nas minha. At-tasaddi, berdiri tegak menghadang syubhatnya ahlul batil, menghadang syubhatnya ahlul ahwa, wa radduha bil quwwah, serta membantahnya sekuat mungkin dengan penuh kekuatan, wa tahdhirun nas minha, serta menyampaikan tahdhir kepada umat manusia darinya, dari syubhatnya ahlul batil, dari syubhatnya ahlul ahwa. Fannabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, kata beliau. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hal tersebut. Ya ketika sudah ada tahdir para ulama, jangan diam. Suarakan tahdirnya para ulama. Ajak manusia untuk kemudian menjauh dari channel-channel fitnah tadi. Jangan didiamkan terus kemudian mereka masih nimbrung di situ. Ya, masih terus kemudian ngambil berita-berita di situ. Masih terus kemudian menjadi penghuni channel tersebut, menganggap bahwasanya channel-channel tersebut hak, benar, bisa diikuti. Allahul musta'an. Baru kemudian terus kemudian mereka, beberapa di antara pengikut-pengikutnya, ngirim ya data-data atau postingan-postingan dari channel-channel fitnah tadi. Allahul musta'an. Mana fungsinya dai? Mana itu adabud du'ah? Mana adab da'i, ya akhi? Mana itu metode dakwah Rasul alaihi salatu wasalam, at-takhliyah qabla tahliyah, al-ithbat wa nafi? Mana? Ayuhad du'a, la taskutun. Ayuhad para da'i, jangan antum diam. Suara antum didengar. Suara antum diikuti. Ini dakwah Allah, ini dakwah Rasulnya. Ketika memang sudah diharuskan dan diwajibkan untuk berbicara, bicara. Jangan terbalik. Sebelum waktunya berbicara, belum ada bimbingan para ulama, sudah keluar-keluar ke sana kemari dengan sembunyi-sembunyi. Isyu hadza. Apa ini? Ketika terus kemudian sudah turun bimbingan para ulama, arahan masyayikh, tahdzir para ulama, tahdzir para masyayikh dari ahlul fitan, dari ahlus syatat. Kemana suaranya? Terus berbondong-bondong menyatakan diam, diam, diam, diam, diam. Apa ini? Adab duat yang mana ini? Adab da'i yang mana? Ulama siapa yang ngajarkan kayak gini? Maafi. Apakah dibiarkan muslimin wassalafiyin terus kemudian menjadi apa, penghuni channel-channel dan pengikut channel-channel tersebut? Allahul musta'an, mana adabus salafi yang diajarkan pada channel-channel tersebut? La yahtarimuna as-salafiyah, wa la yahtarimuna al-ulama, wa la yahtarimuna al-masyaikh. ولا يحترمون الدعاة ولا يحترمون السلفيين يا إخوان. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya, sikap diam ini yang enggak tepat. Diam ketika memang sudah apa? Sudah ada bimbingan para ulama. Itsbat wa nafi. Gitu kan cara dakwah yang tepat. Di mana Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan tauhid tapi juga mentahdzir dari bid'ah. Antum suarakan persatuan ya ya ikhwan, wa ayyuhad du'at, suarakan persatuan serta tahdzir salafin dari channel-channel fitnah tadi yang terus memecah belah dan merongrong persatuan as-salafiyun. Jangan didiamkan. Mengikuti cara dakwahnya siapa kita kalau hanya diam? Wong para ulama sudah mentahdzir. Bahkan imam min a'immatil jarh wa ta'dil bi hadha az-zaman bihaq, hamil ar-rayatil jarh wa ta'dil bihaq, al-imam Abi Muhammad Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala qad hadzara, telah mentahdzirnya. Dan beliau tidak seorang diri, al-Allamah Ubaid rahimahullah ta'ala juga mentahdzirnya. Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari juga mentahdzirnya. Apa yang kurang terus kemudian? Antum diam di muhadarah-muhadarah antum, di kajian-kajian antum. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan demikian pula dalam hadis yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasalam dalam khutbatul hajah yang setiap kali khutbah Jumat beliau bacakan, fa inna khairal hadithi kitabullah, itsbat wa nafi. Antum perhatikan baik-baik. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Karena sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, kalamullah, ya, kitabullah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mentahdzir dari yang namanya apa? Dari kebid'ahan. Di waktu yang sama ya ikhwan, di waktu yang sama loh, ini loh metode dakwahnya. Ya, metode dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam yang diajarkan dalam kitabullah dan sunnah. Mengajarkan untuk menjauhi bid'ah dan juga muhdatsat. Beliau menyatakan dalam khutbahnya setelah apa? Mengajak atau menetapkan itsbat kepada khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri, dan sejelek-jelek perkara yang paling buruk adalah muhdatsat, perkara muhdatsatuha, ya, perkara-perkara baru yang diada-adakan atas nama agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Naam. Ya, ini metode dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Terus kemudian hanya sekedar apa? Sekedar mengajak kepada sunnah dan tidak bara'ah kepada ahlul bid'ah, ahlul fitan, ahlus syaghab, ahlus syatat. Naam. Ya, ini bukan jalan dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Mendiamkan ahlul batil, mendiamkan ahlul fitan, berbicara berkoar-koar kesana kemari tanpa Anda memenuhi majelis-majelis Anda dari apa? Dari tahdzir terhadap mereka. Sampaikan di dalam apa? Dalam muhadharah-muhadharah kalian, dalam kajian-kajian kalian, dalam khutbah-khutbah kalian, sampaikan ayuhad du'at. Barakallahu fikum. Kata sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum 'alaikum bil amri al 'atiq. Ya, kata beliau radhiyallahu anhu, ini nasihatnya juga apa? Berisi nafi wal itsbat, penetapan dan juga penafian. Beliau radiyallahu anhu menyatakan ittabi'u, ikutilah, maksudnya apa? Ittabi'u sunnah, ittabi'u sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup sampai di sini? Enggak, beliau lanjutkan. Ya, isinya apa? Tahdzir terhadap bid'ah, tahdzir terhadap muhdatsat. Beliau menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikutilah sudah. ikutilah ajaran Rasul alaihi salatu wasallam dan jangan tabtadi'u, jangan bikin-bikin bid'ah. Jangan membuat bid'ah, faqad kufitum. Maka kalian telah dicukupi dengan keberadaan sunnah, enggak butuh tambahan, enggak butuh pengurangan. Kenapa? Karena as-sunnah wal Islam itu sudah kamilah mutakamilah, sudah sempurna. Enggak butuh yang namanya pengurangan, enggak butuh yang namanya penambahan. Alaikum bil amril atiq, ay al amril qadim. Maka wajib bagi kalian untuk berpegangan, berpegang teguh dengan ajaran yang sudah lama, ajaran terdahulu. Ajaran yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maksudnya apa? Alaikum bisunnah. Wajib bagi kalian untuk kembali rujuk dan berpegang teguh dengan sunnah. Ini nasihatnya para sahabat. Mengikuti apa? Mengikuti cara dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Naam. Wa hadzaru minal ihdats fid din. Maka mereka para sahabat mentahdzir kaum muslimin barakallahu fikum untuk membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Maka harus apa? Harus terpenuhi dua perkara, an-nafyu wal itsbat, seperti tadi. Ya, kalau ada orang, ya orang yang sudah ditanyakan kepada Syekh Ubaid ini, pernyataan menyatakan pertanyaan ya sudah, syabab biarkan sudah. Ya. Biarkan sudah. Enggak usah diajari tentang mukhalafah wal mukhalifin. Ya. Sudah biarkan mereka tolabul ilmi, enggak usah bahas-bahas tentang mukhalifin. Enggak usah bahas-bahas tentang tokoh-tokoh yang menyimpang, tokoh-tokoh bid'ah. Enggak usah. Ya. Kata orang yang sedang ditanyakan ini kepada Syekh Ubaid, ia menyatakan kalau nanti para pemuda, para talabatul ilmi, mereka akan tahu dengan sendirinya. Kalau mereka terus-terus iring belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, akan tahu dengan sendirinya. Ya ndak ya akhi. Enggak seperti itu cara dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kau ajak sampaikan sunnah, tapi kau harus memberikan apa? Pagar, memberikan benteng kepada dia, perlindungan, ya. Kau lindungi dia dengan apa? Barakallahu fikum, dengan pagar pengaman. Ya, tahdzir terhadap bid'ah. Barakallahu fikum. Silakan ya para thalabatul ilmi itu untuk terus belajar, tetapi jangan didiamkan kalau ada kebid'ahan. Jangan didiamkan kalau ada syubhat-syubhat ahlul ahwa. Kasihan mereka, mereka enggak punya ilmu untuk membedakan mana hak mana batil. Ya, mereka enggak punya ilmu untuk membedakan mana tauhid mana syirik. Mereka enggak punya ilmu untuk membedakan mana as-sunnah mana bid'ah. Terus kamu diamkan begitu. Terjerumus dalam kebid'ahan, terjerumus dalam barakallahu fikum kepada bid'ah. Terjerumus kepada kesyirikan. Ya ndak ya akhi. Barakallahu fikum. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, yang mana nasihat beliau ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Beliau menyatakan wala nabtadi'u wa naktadi. Naam. Wala nabtadi. Kita, kata beliau, tidak nabtadi'. Tidak memunculkan bid'ah-bid'ah, tidak menyampaikan bid'ah-bid'ah, tidak melakukan berbagai kebid'ahan. Wa naktadi, kita hanya mencontoh dan bersuri tauladan. Maksudnya kepada siapa? Kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa la nabtadi, dan kita tidak memulai-mulai. Naam, memulai-mulai dari diri kita. Mulai mengamalkan, mulai beramal, mulai berkeyakinan dari diri kita. Bukan dari ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Tanpa ada bimbingan apa? Tanpa ada bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam dan para bimbingan para salafus saleh. Ya. Kita bersuri tauladan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan kita tidak berucap, tidak berbuat, tidak beramal ibtidaan min indi anfusina. Ya. Tiba-tiba kita berucap, beramal, datang dari mana ucapan tersebut? Kau dapat dari mana keyakinan tersebut? Ya, dari saya sendiri. Lah, enggak boleh. ya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyatakan lam nadilla ma tamassakna bil athar. Kita tidak akan menyimpang dan tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan athar. Beliau naqtadi wa la nabtadi. Ya, beliau menyatakan naqtadi wa la nabtadi. Barakallahu fikum. Ini pun juga mengandung nafyu wal isbat. Kemudian di nasihat beliau yang lainnya juga beliau menyatakan iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Iktisad beramal. Ya, dengan sederhana, penuh kesederhanaan, ya, sederhana di dalam mengamalkan sunnah itu jauh-jauh lebih baik daripada ijtihad. Serius bersusah payah tetapi di atas kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pun an-nafi wal itsbat. Ya, penafian dan pengisbatan. Nah, masih banyak ya ikhwan. Barakallahu fikum ya. Penjelasan atau penjelasan para ulama dan para masyayikh terkait apa? Terkait usul dakwah, terkait metode dan cara berdakwah seperti ini. Walaupun orang-orang baru ya jangan dibiarkan terus bergelimangan dengan apa? Dengan kebid'ahan. Sampaikan syubhat ya yang bisa mereka cerna dan sampaikan pula bantahan yang cocok dan bisa mereka cerna. Tidak terus kemudian apa dibiarkan kebid'ahan dan kesyirikan merajalela menimpa mereka. Barakallahu fikum. Wa mimma huwa mahfudzun. Kemudian Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala melanjutkan. Fa mimma huwa mahfudzun anhu sallallahu alaihi wasallam bin naqli sahih. Hadithu Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yaitu hadith penukilan yang sahih terhadap hadith dari sahabat Abdurrahman atau tabi'in Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah ada seorang nabi pun sebelumku kecuali ia memikul kewajiban untuk menunjuki umatnya kebaikan yang ia ketahui. Menunjukkan kebaikan yang ia ketahui itu kewajibannya. Serta apa? Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan mengingatkan dari kejelekan-kejelekan yang mereka ketahui. An-nafyu wal isbat. Ya kan? Mengajak umat untuk mengamalkan kebaikan yang Allah ajarkan kepada beliau-beliaunya serta mentahdzir, mengingatkan untuk apa? Menjauhi kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan yang Allah ajarkan. Bukan hanya mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, tapi enggak pernah diajarkan syirik, enggak pernah dibahas apa itu bid'ah, apa itu fitnah. Keliru cara berdakwah seperti ini. Mendiamkan kebatilan, mendiamkan ahlul batil, mendiamkan ahlul fitan. Bukan cara dakwah yang tepat, bukan cara dakwah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fi hadits iftiraqil umam wa huwa sahihun salihun lil ihtijaj 'inda ahli sunnati. Dan dalam hadits perpecahan umat dan hadits tersebut adalah hadits yang sahih, hadits yang tepat untuk dijadikan ihtijaj atau dijadikan bahan untuk berhujjah bagi ahlu sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, walladhi nafsu muhammadin biyadih lataftarikunna ummati ala 73 firqatan. Dan benar-benar umatku ini akan terpecah menjadi 73 firqatan, akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una finnar. Satu golongan di jannah dan 72 golongan lainnya di annar. 72 golongan-golongan mayoritas dan 7 dan satu golongan yang minoritas berada di jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai golongan minoritas, yang Allah jadikan kita semuanya sebagai ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Qila ya Rasulullah. Rasulullah alaihi salatu wasalam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, manhum?" Siapa itu? Yang satu di dalam jannah itu siapa wahai Rasulullah? Qala al-jamaah. Ya. Satu yang di dalam jannah tersebut adalah al-jamaah. Mana al-jamaah tersebut ditafsirkan kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fassaraha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu faqal. Abdullah ibn Mas'ud menafsirkan makna al-jamaah tersebut. Kata beliau, al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah mencocoki al-haq, menselarasi al-haq, mengikuti jalan al-haq wa in kunta wahdak. Walaupun engkau sendirian di dalam menjalani jalan al-haq tersebut, walaupun engkau sendirian di dalam mengamalkannya, walaupun engkau sendirian di dalam mendakwahkannya, tapi engkau al-jamaah. Qala Nu'aim ibn Hammad rahimahullahu ta'ala. Nah. Sebagaimana hal ini dimuat dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'i wal Hawadith lil-Imam Abi Syamah. Beliau menyatakan, kata Nu'aim ibn Hammad radiyallahu rahimahullah, fa innaka antal jamaah hina idzin, maka engkau adalah jamaah ketika itu, ketika apa, engkau mencocoki al-haq tapi enggak ada temannya, enggak ada apa, enggak ada pendukungnya, walaupun cuma seorang, tapi engkau sendirian pun disebut sebagai jamaah, engkau sendirian pun disebut sebagai jamaah. Wahai aqallun nas, wahai orang-orang yang dalam kondisi minoritas, janganlah antum kemudian bersedih. Selama engkau berada di atas sunnah, selama engkau berada di atas bimbingan ulama, semangatlah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah istiqamah kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita semuanya di atas as-salafiyah, dan kita cukupkan sekian kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan ada salah kata dan segala keliruan mohon disampaikan. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.